أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan membaca buku yang pertama adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang terakhir disebutkan bahwa gulu atau berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh adalah sebab terjadinya kesyirikan. Di antara mereka ada yang bertawasul dengan orang yang telah meninggal. Di antara mereka bahkan ada yang meminta kepada orang soleh tersebut. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Demikian juga disebutkan tentang hukum ziarah kubur. Di situ ada ziarah kubur yang syar'iyah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengingat kematian dengan mendatangi kuburan tersebut dengan syarat tidak melakukan syadirihal, tidak melakukan safar. Ada yang di situ ziarah mamnu'ah, ziarah kuburan yang dilarang. Di antaranya ada yang di situ terjatuh kepada sesuatu yang haram, seperti melakukan safar menuju kuburan tertentu. Di antaranya bisa sampai kepada tingkat kesyirikan apabila meminta kepada kuburan tersebut, bahkan itu adalah syirik akbar. Demikian juga tawasul dengan orang yang soleh yang telah meninggal tersebut. Pada kesempatan ini disebutkan oleh beliau bab yang ke-21, bab maja'a fi himayatil mustafa jinabat tauhid. Bab apa yang datang tentang himayah, perlindungan. Perlindungan dari Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad SAW. Jinabat tauhid, sisi tauhid. Dalam hal tauhid, Nabi SAW melindungi, memperingatkan umatnya untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga sadihi kulitorik yusilu ila syirk. Beliau SAW menutup setiap jalan menuju kepada kesyirikan. Ini menunjukkan kesungguhan beliau SAW di dalam berdakwah. Demikian juga sifat beliau yang rahmah. Demikian juga kasih sayang kepada umatnya supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan yang merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nanti oleh beliau beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Sebelumnya kalimat Al-Mustafa disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di Qaul Mufid. Jadi kita sering mendengar Al-Mustafa, ya. Al-Mustafa itu asluha Al-Mustafa min as-Suffah wa huwa khiyaru Syekh. Jadi Al-Mustafa itu asalnya dari as-Suffah. Ada ulama yang mengarang buku sifat as-Suffah. As-Suffah yakni khiyar. Khiyaru Syekh, yang paling bagus dari sesuatu atau bagusnya dari sesuatu, itu as-Suffah. Al-Mustafa asalnya dari yang paling bagus dari sesuatu atau yang bagus. Al-Mustafa berarti maknanya bagus, sesuatu yang paling bagus. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah Mustafin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bagus dari orang-orang yang bagus. yang paling afdal dari sesuatu yang bagus. Li'annahu afdalu ulul azmi minar rusul, karena beliau adalah yang paling afdal dari ulul azmi. Berapa jumlahnya? 5. Yaitu yang paling mulia Nabi Muhammad, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian terjadi perselisihan para ulama antara Nabi Nuh dan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi yang paling afdal dari yang 5 ini, ulul azmi. Al-azmi sendiri artinya adalah seseorang mempunyai al-azm, keinginan yang keras. Warusul humul mustafun, mustafun, dan para rasul itu adalah orang-orang yang terpilih. Wal muradu bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal istifa'u ala darajati a'laha istifa' ulil azmi minar rusul. Jadi orang-orang yang bagus atau sesuatu yang bagus-bagus itu derajatnya yang paling tinggi adalah yang paling bagus dari ulul azmi, para rasul. Jadi tingkatannya adalah pertama ulul azmi. Siapa yang paling mulia dulu di antara 5 itu? Summa istifa'ur rusul, kemudian yang terpilih dari para rasul. Summa istifa'ul anbiya, kemudian yang paling terpilih dari para nabi. Sudah kita pernah sebutkan bahwa jumlah para nabi itu di dalam hadis sahih adalah lebih dari 100.000. Adapun para rasul jumlahnya lebih dari 300 orang. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran dan mungkin juga dalam hadis. Mungkin di antara kita ada yang asing seperti Yusya bin Nun. Demikian juga bahkan Khidir alaihi salam, itu adalah para nabi. Demikian juga Daniel dan sebagainya, itu para nabi. Yang disebut di dalam beberapa hadis demikian. Kemudian summa istifa'u as-siddiqin, setelah ulul azmi, kemudian para rasul, kemudian para nabi, kemudian yang paling bagus atau yang terpilih dari orang-orang yang jujur. Summa istifa'u syuhada, kemudian terpilih dari orang-orang yang mati syahid. Summa istifa'u as-solihin, kemudian yang terpilih dari orang-orang yang soleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma'alladina an'amallahihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqah, dalam surat An-Nisa. Ini bersama orang-orang kau berikan kenikmatan ya Allah dari para nabi, demikian juga orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang soleh, dan itu adalah sebagus-bagus sahabat. Ini kalimat Al-Mustafa, diambil dari kalimat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang menunjukkan bab ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan umatnya, demikian juga rahmat terhadap umatnya. Wa qala Allah taala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini kadang disebutkan banyak di saat-saat seperti Maulid Rasul, sebagaimana kita ketahui Maulid Rasul, dan itu adalah bid'ah. Acara Maulid Rasul itu adalah bid'ah, sesuatu yang tidak perlu kita bicarakan di sini karena sudah sering diperbincangkan. Tidak ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran, demikian juga sunnah Nabi, demikian juga para sahabat radhiyallahu majma'in. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin bahwa ma di sini azizun alaihi ma, ma di sini bukan ma mausulah. Sebagaimana kita ketahui ma, yakni lafaz ma di sini berbagai macam maknanya. Ada bisa berupa ma itu nafiyah, yang menafikan, ya. Ada juga yang di situ mausulah, artinya adalah yang. Ada juga yang dia itu masdariyah. Dan di sini sebenarnya Syaikhul Utsaimin ini ma di sini ma masdariyah. Beliau sebutkan di situ ma masdariyah di Quran Mufid. Walisat mausulah, bukan mausulah. Ai anatukum, ai masyaqatukum. Beratnya kalian. Ya, artinya seperti itu. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian, dari diri-diri kalian. Azizun alaihi ma'anitum, berat. bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masyaqqatukum, sesuatu yang memberatkan kalian. Kalau kemudian umatnya itu berat, maka Nabi pun merasa berat dengannya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, bersungguh-sungguh untuk kebaikan kalian terhadap orang-orang beriman, raufur rahim, mengasihi, demikian juga menyayangi. Waalaikumsalam. Demikian Allah SWT mensifatkan Nabi-Nya. Di sini juga masuk di dalamnya apa? Yang berkaitan dengan permasalahan tauhid tentu saja. Nabi berusaha bersungguh-sungguh agar umatnya itu terjatuh, agar apa? Tidak terjatuh kepada kesyirikan. Berusaha dengan bersungguh-sungguh memotong jalan-jalan menuju kesyirikan, dan itu adalah bentuk rahmat yang paling diperhatikan oleh beliau tentang masalah tauhid, agar mereka tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dua hadis yang sahih yang berkaitan dengan bab ini, yang itu menunjukkan kesungguhan beliau melindungi umatnya, kesungguhan Nabi Muhammad melindungi umatnya untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan, demikian juga memotong jalan-jalan menuju kesyirikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini adalah hadis yang sahih disebutkan oleh Syaikh Mughir di Syaikh Musnad. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Disebutkan dalam hadis yang lain, maknanya adalah bahwa tidak boleh untuk kita menjadikan rumah-rumah kita itu sebagai kuburan, yang mana sifat kuburan itu tidak sholat di dalamnya, ya. Demikian juga untuk kita membaca Al-Quran di rumah kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, untuk kita membaca di rumah kita itu surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan-kuburan. Fa'inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yafiru minal bait, lari dari rumah, alladhi yusmi'u suratul baqarah, yang diperdengarkan padanya itu surat Al-Baqarah. Wa tuqra'u fihi, dan dibacakan di dalamnya. Jadi syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, hendaknya seseorang sering baca surat Al-Baqarah di rumahnya, ya, untuk kemudian sebagai bentuk yang pertama ibadah membaca Al-Quran, juga melindungi dari syaitan. Syaitan lari, kita yakin dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa rumah yang di dalamnya itu dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan tidak masuk. Kalau kita tidak bisa membacanya, mungkin bisa menggunakan muratal yang dari kaset atau yang semisalnya, ya kan? Dipergunakan alat-alat yang di situ sebenarnya adalah nikmat untuk memperdengarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah, di situ ada ayat-ayat kursi, demikian juga yang lainnya. Gunanya agar syaitan lari dari rumah tersebut. La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Nanti ada disebutkan pengertian 'id ini. Wa shallu 'alayya, dan shalawatlah kepada diriku. Fa inna shalatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya shalawat kalian kepadaku sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawi Abu Dawud bi isnadin hasan, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang bagus, yang hasan. Wa rawatuhu thiqat, perawinya adalah orang-orang thiqat. Sebenarnya di sini ada tanakut, yakni terjadi perbedaan istilah. Disebutkan sanadnya hasan tetapi rawinya thiqat. Bagaimana ini? Thiqat yakni sahih, kan demikian. Nah, di sini adalah hasan dengan syawahid yang ada. Ya. Sehingga menjadi sahih digairihi. Sebutkan di dalam Sahih Musnad. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memotong jalan-jalan untuk menuju kesyirikan, ya, untuk tidak dijadikan kuburan beliau itu sebagai tempat id. Sebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid di halaman 461. Oleh Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, al-id itu apa id? Ismun lima ya'udu minal istima' al-am ala wajhin mu'tad. Bisa ditulis, yakni id itu adalah suatu kata, yakni kata benda, kata untuk sesuatu yang kembali. Id itu adalah kata untuk sesuatu yang kembali, berulang-ulang. Minal istima' al-am, dari berkumpulnya setiap tahun. Ala wajhin mu'tad, dari sisi kebiasaan. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang dia itu berulang-ulang. Id itu artinya sesuatu yang berulang-ulang dengan berkumpul setiap tahun. Atau semisalnya, ya. Bahkan beliau mengatakan imma ya'udu sana, kadang berulang setiap tahun. Ini bi au di sana au bi au di al-usbu, atau berulang setiap pekan. Abi syahr, atau setiap bulan. Wa la utalik, atau semisalnya. Nah, itu namanya id. Berulang, berulang waktunya itu, entah satu tahun seperti Idul Fitri, Idul Adha, ataupun setiap pekan seperti sholat Jumat, itu id juga, id kaum muslimin juga setiap pekan itu, atau setiap bulan, berulang setiap bulan seperti itu. Ibnu Qayyim menjelaskan lebih detail lagi, disebutkan di Ghazatul Ahfan. Ya, bahwa id itu adalah bahwa ya'tadu bimajihi wal qasdihi min zaman wa makan. Apa yang berulang kedatangannya itu dan maksudnya itu setiap waktu dan setiap tempat. Ya, jadi id bisa masuk di situ waktu, demikian juga tempat. Seperti waktu tadi kita sebutkan. Setiap tahun ada Idul Fitri, ada Idul Adha, itu bagi kaum muslimin, dan disyariatkan dua id saja. Hari-hari besar yang lain adalah bid'ah. Ya, ada juga yang makan berupa tempat. Umpamanya ibadah haji, maka di situ setiap tahun di Mekah demikian. Maka ini juga dikatakan id masuk di situ tempat juga. Ma'qudun min al-mu'awadah, diambil dari al-mu'awadah, yakni berulang-ulang. Ini id seperti itu. Terus sebutkan juga seperti Masjidil Haram, ya kan, melakukan haji di Masjidil Haram. Demikian juga Mina, ini tempat-tempat berarti Musdalifah, Arafah. Demikian juga Masyair Al-Haram. Demikian ja'alahumullahu idan, Allah jadikan itu id juga. Jadi id bisa masuk di situ waktu, sebagaimana tadi disebutkan, juga masuk di situ apa? Tempat. Ya, ini id. Dan Nabi SAW di sini beliau mengatakan, jangan kalian menjadikan kuburanku itu sebagai id, sebagai tempat untuk kemudian setiap tahun didatangi atau setiap bulan didatangi. Demikian juga tempat juga. Kemudian wasallu alaihi wa inna salat salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan selawatlah kalian kepada diriku, sesungguhnya selawat kalian kepada diriku sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an perintah kepada kita untuk memberikan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita hendaknya juga tidak apa meremehkan masalah salawat ini. Walaupun kita sering mendengar di situ ada salawat-salawat bid'iyah, bahkan salawat yang itu menjerumus kepada syirikan, salawat anariyah dan sebagainya, itu salawat yang terkenal itu. Ya, tanhalu bihil uqadu wal tanfariju bihil qurabu. Ya, salawat yang dengannya itu bisa jalan keluar itu didapatkan, demikian juga kesulitan itu bisa hilang. Demikian kan pula alam ada kemiripan dengan perbuatan syirik. Permasalahan kita itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yakni jalan keluar itu dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni salat-salat di situ banyak yang kemudian malah dengan yang sibuk dengan itu malah meninggalkan sholawat-sholawat yang disyariatkan. Masyhur sholawat seperti ini, sehingga meninggalkan sholawat-sholawat yang disyariatkan, tidak, bahkan tidak merasa cukup. Bukan dengan irama yang bagus, ya, suara yang merdu, hati menjadi tenang. Mereka tidak sadar bahwa mungkin itu dibawa oleh setan. Bahwa sholawat-sholawat yang masyhur, yang terkenal, yang datang dari Nabi SAW yang sahih, datang di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, malah ditinggalkan. Salawat yang kita baca ketika kita sholat di tasawuf akhir itu sebenarnya sudah salawat yang bagus, atau Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semisalnya. Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shalawatlah kalian kepada Nabi, demikian juga memberikan salam kepada beliau dengan salam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau disebutkan di situ dalam hadis namanya ya kita mengucapkan shalawat alaihi wasallam. Oleh karena itu seseorang yang menulis hadis kemudian menyingkat dengan shalat, maka bagi dia itu haram mendapatkan pahala. Kalau dia tulis shalawat alaihi wasallam kan dia dapat pahala, tapi dia meringkas dengan shalat atau SAW dan semisalnya terhalang itu dia itu mendapatkan keutamaan. Yaitu kalau dia berselawat, maka Allah berselawat 10 kali lipat. Bagaimana melaksanakan perintah ini? Lalu apa selawat Allah kepada Nabi Muhammad demikian juga para malaikat? Ya, bisa ditulis di sini ucapan Imam Bukhari. Imam Qasir menyebutkan, qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari, ini Imam al-Bukhari, qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah. Yang ini menjadi jawaban yang paling tepat tentang selawat Allah kepada Nabi-Nya demikian juga para malaikat. Salatullah, ini salawat Allah kepada Nabi Muhammad, bisa ditulis, maknanya adalah apa? Sanahu alaihi indal malaikah, pujian Allah kepada Nabi Muhammad di sisi para malaikat, di sisi majlis yang mulia, mala'il a'la. Ini rombongan yang banyak, majlis yang mulia di situ. Jadi makna inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi, sungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Nabi, maknanya salawat Allah kepada Nabi-Nya itu pujian Allah di hadapan para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana salawat para malaikat? Wa salatul malaikah addu'a. Salawat para malaikat kepada Nabi itu adalah doa. Beliau sebutkan juga wa ru'ya an Sufyan ats-Tsauri wa ghairi wahid min ahli ilmi qalu, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, ulama yang masyhur Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Demikian juga dari ulama yang lainnya. Mereka mengatakan salatul rabb ar-rahmah. Salawat Allah kepada Nabi itu adalah rahmah. Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Wa salatul malaikah al-istighfar, memintakan doa, memintakan ini ampunan, memintakan ampunan. Jadi salawat malaikat kepada Nabi maknanya bisa berarti doa atau bisa bermakna istighfar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintakan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita, yakni salawat kita kepada Nabi Muhammad yaitu apa? Memberikan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan bahwa salawat sendiri artinya adalah yubarikuna, doa agar diberikan barokah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini makna apa salawat? Jadi ini makna salawat adalah seperti itu. Jadi demikian kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan itu ada ya untuk kita membaca salawat juga sebagaimana para ulama seperti riwayat ketika akan masuk masjid juga di situ ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebutkan di sini panjang lebar oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau ini tempat-tempat yang di situ bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling ini mal bagi kita bagaimana ketika solat itu. Tahiyatulillah wa shalawatu wa thayyibah, kemudian baca ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini shalawat kita baca. Demikian juga ketika sebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam demikian. Dan itu mendapatkan pahala ya. Ma min abdin yusalli alaika salatan illa sallallahu alaihi biha asyran. Tidaklah seorang hamba yang memberikan salawat kepada engkau satu kali salawat kecuali Allah memberikan salawat ya atasnya itu berapa? 10 kali. Dimintakan ampun ya untuk kita. Ya, karena itu sebagian itu menulis di kendaraannya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Bahkan itu yang mengatakan Salawat itu yang pertama dan sebagainya. Ini termasuk amalan soleh juga. Walaupun tidak perlu untuk kemudian menulis seperti itu. Yang penting adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian juga ketika salat dan sebagainya. Kemudian juga hadis berikutnya beliau menyebutkan di sini hadis yang sahih juga disebutkan oleh Syekh Albani. Disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud hadis ini dan beliau mensahihkan hadis ini. Hadis ini sahih. Wan Ali bin Husain sebutkan di dalam Fathul Masjid, Ali bin Husain adalah ibni Ali bin Abi Thalib. Bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain ini adalah al-ma'ruf yang dikenal dengan Zainul Abidin. Julukannya Zainul Abidin. Perhiasannya orang-orang yang beribadah. Disebutkan beliau adalah orang yang soleh. Bahkan disebutkan di sini afdalut tabi'in min ahli baitihi wa alamihim. Yang paling afdal dari orang tabi'in dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling punya ilmu Ali Zainul Abidin ini. Punya amalan-amalan soleh yang banyak. Disebutkan beliau ini suka bersedekah. Ya, bahkan memikul sedekah di pundaknya, diletakkan di depan rumah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian suatu saat ketika beliau meninggal tidak didapatkan lagi di depan rumah-rumah orang miskin itu gandum atau yang semisalnya setelah dia meninggal. Kemudian disebutkan di pundaknya ada bekas mengangkat suatu benda yang berat. Sebagian mengatakan itulah karena beliau mengangkat barang-barang yang akan digunakan untuk bersedekah untuk orang-orang yang fakir miskin. Dan disebutkan di sini oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, yang paling mulia dari para tabi'in dari kalangan Ahlul Bait. Qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, ma ra'aitu Quraisyan afdalu minhu. Aku tidak lihat orang Quraisy yang lebih afdal dari dia. Ini seorang tabi'in beliau. Berarti cuma melihat sahabat, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sana Salas Wadis'in, meninggal tahun 93. Wa abuhu Husain, bapaknya Husain, Ali bin Husain, ya kan? Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafidha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastusida yawma Asyura. Ini beliau ini menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Dan beliau mati syahid. Beliau juga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ini. Ya, anaknya Ali kan. Demikian juga Hasan. Mati syahid, ini meninggal. Meninggal pada Yaumul Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Sana ihda wasitin tahun 61. Itu. Walahu sid wa khamsuna sana. Umurnya adalah 56. Meninggal di Karbala disebutkan. Adapun ini adalah Ali bin Husain, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Anahu ra'a rajulan yaji'u ila Furjah. Ini beliau melihat ada seorang laki-laki datang dari Furjah, dari lubang. Disebutkan di sini wa yaqawah fil jidar. Ya, seakan-akan apa? Nafidah, seakan-akan jendela. Orang ini datang dari arah jendela. Ya, masuk di situ. Kanat indah kubri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tiba-tiba masuk di situ. Fayadkhulu fiha, fayadkhulu, kemudian masuk dari arah jendela itu kemudian berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali bin Husain melihat orang ini melakukan perbuatan itu. Panahahu, kemudian Ali bin Husain ini melarang orang tersebut ketika masuk dari lubang itu kemudian apa? Berdoa. Waqala, sambil mengatakan, "Alau hadisukum hadisan sami'tuhu min abi. Tidakkah kalian mau aku sebutkan hadis yang aku mendengar dari bapakku?" Siapa itu? Husain, Husain bin Ali. "An jaddi, dari kakekku." Berarti siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini sahih. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Kala beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "La tattakhidhu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku id." Baik waktu demikian juga tempat. "Wala buyutakum kuburan. Demikian juga jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tidak dibacakan Al-Quran, tidak sholat di situ. Dan kita mengetahui Nabi SAW menyebutkan abdulus sholatil mar'i fi baitihi. Sebagus-bagus sholat seseorang itu adalah di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Demikian, jadi jadikan rumah itu tidak seperti kuburan. Ya, karena kuburan tidak sholat di situ. Demikian juga untuk kita membaca Al-Quran di rumah. Wa sallu alayya, dan sholawatlah kalian kepadaku, ya. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu apa, tidak perlu datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu bil Mukhtarah, diriwayatkan dari hadis ini di dalam Al Mukhtarah. Disebutkan Al Mukhtarah, ini buku yang ditulis oleh dia. Al Mukhtarah kitabun jama'a fi mu'alibuhu al hadis al jayyad al zaidah ala sahihaini. Disebutkan di Fathul Majid, Al Mukhtarah itu adalah sebuah buku yang penulisnya itu mengumpulkan hadis-hadis yang bagus yang menjadi tambahan dari Sahihain, Bukhari dan Muslim. Jadi tambahan yang tidak ada di Bukhari dan Muslim. Penulisnya siapa Al-Mukhtarah ini? Penulisnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Al-Hafidh Diyauddin Al-Hambali, Ahadul A'lam. Ini penulisnya Muhammad bin Abdul Wahid, ya, Al-Maqdisi. Salah seorang yang punya ilmu. Kalau Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi mengatakan tentang penulis buku ini, buku Al-Mukhtarah ini, afna umruhu fi hadza sya'an. Beliau menghabiskan umurnya untuk perkara ini, yakni agama. Menulis, demikian juga berdakwah. Madin al-matin, bersama dengan agama yang kuat. Wal wara', berhati-hati. Wal fadilah, keutamaan agama yang sempurna. Wal itqan, hafalan yang bagus. Wallahu yarhamhu wa yardha anhu. Demikian disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Penulisnya adalah tadi Muhammad Al-Maqdisi, di bukunya Al-Mukhtarah. Jadi sini adalah sahih. Ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW beliau memotong jalan-jalan untuk menuju kepada kesyirikan. Lebih lagi disebutkan di sini panjang lebar oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukilkan di Fathul Majid ini. Beliau mengucapkan di halaman 461. Demikian juga di halaman 462 beliau mengatakan qala sulaiman yusiru bidzalika ila anna ma yanalani minkum minasalah, mengisyaratkan di sini bahwa apa yang aku dapati dari kalian dari salat, demikian juga salam, yasulu ma'akurbikum min qabri wa budikum, bisa didapatkan dengan kalian dekat dengan kuburanku ataupun jauh. Jadi tidak perlu untuk kemudian datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan selawat, karena jauh dan dekat sama. Dipotong di situ jalan menuju kesyirikan. Fala hajah bikum ila itikadhi idan, tidak perlu untuk menjadikannya sebagai id bagi kalian. Kemudian beliau menyebutkan malim tu ahdan rakhsa fihi, tidak aku tahu ada seorang pun dari ulama yang memperbolehkan untuk masuk ke dalam kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa di situ. Ya nadzalika naun min itikadhi idan, karena itu termasuk menjadikannya sebagai id. Ya, demikian. Wa yadulu aidan, dan yang menunjukkan itu juga anna qasdul qabr li salam, bermaksud mendatangi kuburan Nabi untuk memberikan salam, idza daqala al masjid, apabila ketika masjid masuk Masjid Nabawi, li yusalli manhyun anhu, untuk salat maka dilarang, li anna dzalika lam yusra, karena itu tidak disyariatkan. Ini maksudnya adalah ingin mendatangi kuburan Nabi. Maksudnya seperti itu tidak disyariatkan. Tujuan utama untuk itu tidak boleh. Ya, bermaksud mendatangi kuburan Nabi untuk memberikan salam. Wa kana Malik li ahli Madinah kullama dakhala al-insan al-masjid, Imam Malik mengatakan makruh. Ini kalau orang dulu mengatakan makruh, di sini tidak boleh. Seseorang masuk Masjid Nabawi, ayat dia kubur Nabi kemudian mendatangi kuburan Nabi, ya. Di anna salaf lam yakunu yaf'aluna dzalik. Salaf tidak biasa melakukan seperti itu. Walan yasluhu akhiru hadhihi al-ummah, tidaklah bagus akhir umat ini illa ma aslaha awalha, kecuali dengan apa yang baik dengannya awalnya. Itu ucapan yang terkenal. Jadi umat ini tidak bagus kecuali dengan perbuatan yang dulu orang awal itu bagus. tidak perlu di situ kebidaan dan sebagainya. Wa kana sahabat wa tabi'un radhiyallahu anhum ya'tuna ila masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallun. Dulu para sahabat demikian juga para tabi'in itu mendatangi kubur, mendatangi masjid Nabi. Jadi dulu para sahabat, para tabi'in, mereka mendatangi kubur, masjid Nabi. Fayusallun, kemudian mereka salat. Jadi mendatangi masjid Nabi kemudian salat. Fa idza qadu salat qa'adu au kharaju. Kalau selesai salat duduk di situ di masjid atau keluar. Gitu saja sudah. Walam yakunu ya'tuna al-qabr li salam, tidak kemudian mereka mendatangi kuburan untuk berikan salam. Paham ya? Ya demikian keadaan ini mereka. Para sahabat, para tabi'in masuk Masjid Nabawi, salat, selesai duduk-duduk ya. Atau keluar langsung pergi, tidak kemudian mendatangi kuburan berikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li ilmihim anna shalah wa salam alaihi bi shalah akmal wa afdal, karena mereka mengetahui salat dan salam kepada Nabi di dalam salat itu lebih sempurna dan lebih afdol. Selesai. Ini demikian. Tidak perlu kemudian yakni datang ke masjid kemudian datang ke kuburan Nabi kemudian berikan salam, ya seperti itu. Kemudian disebutkan juga oleh beliau, walaupun di situ ada sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang boleh kita melakukan kalau kita melakukan umroh atau melakukan haji, sekedar ini saja. Tidak perlu kemudian berniat dari rumah untuk mendatangi kubur Nabi. Bukan, bukan itu. Tujuan kita, ya, mendatangi masjid Masjidil Haram, ya, melakukan ibadah umroh ataupun haji, kemudian di Masjid Nabawi, kan termasuk pahalanya adalah 100 kali dari tempat yang lain, ya. Kemudian apa? Setelah itu memberikan salam sesuai dengan perbuatan Abdul bin Umar ini saja. Disebutkan di sini oleh beliau di Fathul Masjid. Wal maksud dan maksudnya anna sahabah lam yakunu ya'taduna as-salah wa salam alaihi idza qabli. Maksudnya adalah para sahabat tidaklah mereka itu terbiasa salat kemudian salam di sisi kuburan Nabi. Kama yaqaluhu min ba'dihim min al-qulub, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka dari orang-orang belakangan. Wa inna ma kana ba'duhum ya'ti min kharij, hanyalah mereka, sebagian mereka datang dari luar, ya, dari luar. Fayusallim alaihi, kemudian berikan salam kepada Nabi. Idza qadima min safari, apabila baru datang dari safarnya. Itu saja, sebagian saja. Kama kana Ibnu Umar yaf'alu, sebagaimana Abdullah bin Umar melakukannya. Itu saja. Bahkan di sini beliau menyebutkan qala Ibnullah bin Umar anafi kana Ibnu Umar, sebagaimana Nabi adalah Ibnu Umar apabila beliau datang dari safar mendatangi kuburan Nabi. Kemudian mengatakan apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau habis dari safar, ya, kemudian mendatangi kuburan Nabi, kemudian memberikan salam kepada Nabi. Kemudian assalamu alayka ya Abu Bakar. Salam kepada Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abata. Salam kepadamu wahai bapakku. Semua yang sering kemudian pergi. Qala Abdullah, Abdullah mengatakan mana lamu hadan min ashabah min ashabi Nabi fa ala dzalik ila Ibnu Umar. Aku tidak melihat seorang pun dari para sahabat Nabi melakukannya kecuali Abdullah bin Umar saja. Paling tingginya itu sudah. Ya, wa hadza yadullu ala annahu la yaqif indal qabr li du'a. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak berhenti di sisi kuburan untuk berdoa. Idza salama kama yaqulu katsir, apabila memberikan salam sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Ya, demikian. Jadi sekedar itu saja. Ya, sekedar itu saja. Seorang mendatangi Masjid Nabawi, ya, kemudian sholat di situ, kemudian apa? Lewat, sebutkan di sini juga, yaitu dengan menjadikan, ya, sebelah kirinya itu kuburan Nabi. Lewat itu sebelah kirinya Nabi, ya, kuburan Nabi sholat selang, kemudian berikan salam. Sudah itu saja. Kemudian sebutkan di sini kesimpulannya. Wafil hadis dalilun alamat sadir rehal ila qabrihi. Hadis ini menunjukkan larangan untuk safar ke kuburan Nabi. Tujuannya itu tidak boleh. Wa ila ghairihi min al-qubur wal masyahid, demikian juga yang lainnya dari kuburan-kuburan orang soleh. Umpamanya safar atau ziarah ke kuburan Wali Songo dan sebagainya. Ya, larangan, tidak boleh. Demikian juga masyahid, petilasan-petilasan. Karena itu ada hadis. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, la tusaddu rihal ila salasati masajid. Tidak boleh safar kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram, wal-Masjid hadza, masjid ini, Masjid Nabawi, wal-Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Itu saja sudah. Berarti tidak boleh safar kecuali tiga masjid ini. Selesai. Berarti safar menuju kuburan-kuburan orang soleh adalah bid'ah. Ya, dan itu pendapat jumhur. Yang memperbolehkan cuma semua di sini Al-Ghazali, demikian juga Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya, adapun yang melarang sebutkan di sini Ibnu Battah, Ibnu Aqil, Abu Muhammad Al-Juwayni, Qadiyat, dan itu ada ucapan jumhur, dan itu pendapat Imam Malik. Ya, demikian. Walam yukhalifuhu ahadun minal a'immah, tidak ada yang menyelisihinya salah seorang pun dari a'immah. Ini jangan untuk kemudian melakukan safar untuk ziarah kubur. Demikian. Kemudian sebutkan di anna zalika min ittikhadhiha a'yadan, karena itu termasuk menjadikannya sebagai id. Ya, menjadi id. Bal min adami asbabi al-israq bi ashabiha, bahkan termasuk yang paling besar sebab kesyirikan terhadap pemiliknya. Jadi ini adalah menziarahi kubur dengan jalan-jalan seperti ini tadi, ini termasuk jalan untuk melakukan kesyirikan terhadap pemilik kuburan tersebut. Oleh karena itu kita tidak boleh untuk melakukan hal seperti itu. Selanjutnya di sini pembahasan kita ini, kita melanjutkan buku berikutnya.